Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atha fil ummiyina rasula minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Wa huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu 'alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa sharral umuri muhdathatuha wa kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah azanillah wa iyakum, baik jamaah hadirin, para jamaah Masjid Darul Ihsan di Telkom Corporate University Geger Kalong Bandung, ataupun para pendengar Radio Roja Cileungsi, Roja Bandung, Roja Tanjung Pinang, Roja Berau, Roja Lampung, Radio Rai Padang, dan radio-radio lain yang ikut menyiarkan, juga para pemirsa TV Roja di mana saja Anda berada, juga para pendengar melalui streaming radio manapun di manapun Anda berada. Alhamdulillah kita berjumpa kembali sore ini untuk melanjutkan kajian tentang masalah tauhid. Bahasan terakhir kita sudah sampai pada bab fala taj'alu lillahi andadan. Maka janganlah kalian membuat tandingan bagi Allah. Tandingan yang dimaksud di sini termasuk dalam hal bersumpah. Sudah dijelaskan bahwa sumpah itu ibadah. Makna sumpah adalah menguatkan sesuatu dengan menyebut nama yang diagungkan oleh orang yang bersumpah, sehingga di dalam sumpah terkandung pengagungan kepada yang namanya disebut dalam sumpah tersebut. Oleh karena itu, seorang muslim hendaklah hanya bersumpah dengan menyebut nama Allah saja, dengan mengatakan demi Allah. Tidak boleh bersumpah dengan menyebut nama selain Allah, baik itu nama Rasulullah, Ka'bah, Malaikat Jibril ataupun yang lainnya, ataupun menyebut makhluk-makhluk lainnya di dalam sumpahnya, atau bersumpah dengan menyebut nama Allah tapi disandingkan dengan menyebut nama makhluknya, seperti demi Allah, demi Rasulullah. Itu berarti membuat tandingan bagi Allah Azza wa Jalla. Kemarin kita sudah kutip juga perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang menyatakan, li'an ahlifa billahi kadhiba ahabbu ilayya min ahlifa bighairihi sadiqa. Kalau aku bersumpah dengan menyebut nama selain dengan menyebut nama Allah untuk sebuah kedustaan, bersumpahnya benar dengan menyebut nama Allah, Tapi sumpah yang benar ini dipakai menguatkan kedustaan. Maka itu lebih aku sukai daripada bersumpah dengan menyebut nama selain Allah, sekalipun jujur dan benar. Ucapan Abdullah bin Mas'ud ini tidak berarti membolehkan bersumpah dengan menyebut nama Allah untuk sebuah kedustaan. Bukan. Abdullah bin Mas'ud tidak menyukai kedua-duanya. Cuma untuk memperbandingkan mana yang dosanya lebih besar di antara kedua jenis sumpah tadi. Pada hakikatnya bersumpah dengan menyebut nama Allah bari jeung berdusta. Sambil berdusta. Berdusta tapi dikuatkan dengan sumpah dengan menyebut nama Allah, di dalamnya terkandung dua keharaman. Keharaman yang pertama adalah berdustanya itu sendiri. Dan berdusta tentu saja diharamkan. Nabi SAW bersabda, Iyakum wal kadhiba, fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Jauhi oleh kalian berdusta, karena dusta itu bisa menyeret pelakunya ke dalam perbuatan dosa. Jadi dosa yang pertama berdustanya itu sendiri. Dosa yang kedua, dusta ini dikuatkan oleh sumpah. Dan di dalam sumpah terkandung pengagungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga apabila pengagungan kepada Allah digunakan untuk menguatkan kedustaan, maka berarti mengurangi nilai pengagungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Dan itu termasuk di antara sumpah palsu yang dosanya besar. Sehingga di dalam bersumpah dengan menyebut nama Allah tapi digunakan untuk mendukung kedustaan, ada dua jenis dosa. Tapi kedua jenis dosa ini adalah dosa maksiat dan tidak mengandung unsur syirik. Adapun bersumpah dengan menyebut nama selain Allah dan sumpahnya dipakai untuk mendukung sebuah kejujuran atau kebenaran, dosanya cuma satu, yaitu bersumpah dengan menyebut nama selain Allah saja. Dan itu termasuk dosa syirik. Kalau yang ini hanya satu dosanya, kalau yang tadi dua dosanya. Tapi walaupun dosanya ini cuma satu, kadar dosanya lebih besar. Karena berupa syirik, dan syirik lebih besar daripada berdusta. Keburukan syirik lebih besar daripada keburukan berdusta. Karena apa? Karena apabila dosa syirik ini terbawa mati dan tidak ditobati sebelum matinya, dosa ini tidak akan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana Allah berfirman, Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Maksudnya, kalau dosa syirik ini terbawa mati, belum ditobati sebelum matinya, maka enggak akan diampuni. Tapi kalau sebelum mati dia tobat dari dosa syirik, tentu saja diampuni. Karena para sahabat dahulu adalah orang-orang musyrik. Tapi tobat masuk Islam dan mentauhidkan Allah sebelum mereka mati, maka bersih lagi dari dosa syirik tadi. Dosanya dihapus, dosanya diampuni. Oleh karena itu yang dimaksud dengan bahwa Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, maksudnya yang terbawa mati dan tidak tobat sebelum matinya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, tapi Allah mengampuni dosa selain syirik walaupun terbawa mati dan belum diampuni, belum ditobati. Belum ditobati sudah mati. Dosa selain syirik terbawa mati. Mungkin enggak diampuni, mungkin. Apakah semua orang yang mati belum tobat dari dosa selain syirik akan diampuni? Tidak. Allah menyatakan limay yasha, bagi orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla. Inilah yang menjadi penyebab bahwa bersumpah dengan menyebut nama selain Allah lebih besar dosanya daripada bersumpah dengan menyebut nama Allah sekalipun dipakai untuk mendukung sebuah kedustaan. Tidaklah Allah mengutus para rasul, tidaklah Allah menurunkan kitab kecuali untuk menegakkan tauhid, untuk memberantas syirik. Syirik itu sebesar-besar dosa. Allah berfirman, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu kezoliman yang sangat besar. Sezolim-zolim kezoliman adalah syirik. Sebesar-besar dosa besar adalah syirik. Seburuk-buruk keburukan adalah syirik. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayu dzambi a'zam? Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, dosa apa yang paling besar? Beliau menjawab, antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Dosa yang paling besar itu adalah engkau membuat tandingan bagi Allah. Padahal dialah yang telah menciptakanmu. Kamu diciptakan oleh Allah, diberi kehidupan, kesehatan, rizki, semua nikmat Allah berikan kepadamu. Tapi kamu menduakan Allah dengan yang lainnya dalam hal ibadah. Itulah sebesar-besar dosa. Dan di dalam syirik juga terkandung kedustaan. Di mana unsur kedustaan yang terdapat di dalam perbuatan syirik? Yaitu syirik itu menganggap ada sesembahan lain selain Allah. Padahal pada hakikatnya tidak ada sesembahan lain selain Allah. Kenyataan yang sebenarnya satu-satunya yang berhak disembah secara benar hanyalah Allah. Itu realita. Itu kenyataan, itu yang hakiki. Sehingga apabila ada orang yang mengklaim, mengaku, bahkan mempraktekkan ada selain Allah yang perlu disembah, orang itu berdusta. Karena apa? Karena mengungkapkan sesuatu yang tidak ada di dalam fakta. Dan kita sudah jelaskan makna dusta adalah berbicara yang tidak sesuai dengan fakta, mengemukakan informasi yang tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya, itulah dusta. Menganggap ada sesembahan lain selain Allah adalah sebuah kedustaan yang besar, bahkan sebesar-besar kedustaan, karena pada hakikatnya tidak ada sesembahan lain yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah perkataan Abdullah bin Mas'ud tentang bahwa bersumpah dengan menyebut nama selain Allah adalah sebuah perbuatan syirik. Hadis lain yang juga termasuk membuat tandingan bagi Allah selain bersumpah dengan menyebut nama selain Allah adalah mengatakan Masya Allahu wa sya'a fulan. Sebuah hadis yang diterima dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala la taqulu ma syaa Allahu wa syaa fulan Walakin qulu masyaallahu thumma syaa fulan. Rawahu Abu Dawud bisanadin sahihin. Kata Hudzaifah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian berkata masyaallah wa syaa fulan. Terserah kehendak Allah dan kehendak si fulan. Kehendak Allah dengan kehendak fulan ini disamakan, disatukan dengan huruf waw. Masya Allah wa sya'a fulan. Itu yang terlarang. Jangan kalian berkata demikian. Tapi katakanlah masya Allah thumma sya'a fulan. Terserah kehendak Allah, kemudian setelah itu terserah kehendak si fulan. Itu yang dibolehkan. Dengan menggunakan lafaz thumma, tidak boleh menggunakan lafaz waw. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dengan sanad yang sahih. Selain Imam Abu Daud, Imam Ahmad, Imam An-Nasa'i, Imam Ibnu Sunni, Imam Ibnu Abi Dunya, dan yang lain-lainnya, ya, juga meriwayatkan hadis ini. Dan hadis ini disahihkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Adhkar, dalam kitab Riyadhus Shalihin, dan para ulama menyatakan hadis ini sebagai hadis yang sahih. Qauluhu masya Allah wa sya'a fulan. Adapun yang dimaksud ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam masya Allah wa sya'a fulan, ini terlarang. Karena apa? Karena adanya huruf waw. Wal waw taqtadhi taswiyatal ma'tuf bil ma'tufi alaih. Huruf waw di sini mengandung makna menyamakan dua nama yang disebut dalam ucapannya tadi. Masya Allah wa sya'a fulan. Menyamakan antara kehendak Allah dengan kehendak si fulan dengan makna yang sama dan kadar yang sama, ya. Dan orang yang mengatakan masya Allah wa sya'a fulan berarti menyamakan kehendak Allah dan kehendak fulan sebagai penentu sebuah kejadian. Dan ini menyamakan kehendak khalik dengan makhluk, dan itu syirik. Apakah syiriknya syirik besar ataukah syirik kecil? Berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, wa hadza syirkun. Tsumma ini taqada anna al-makhluqa a'dhamu min al-khaliq aw annahu musawin lahu fa huwa syirkun akbar. Wa ini taqada annahu aqal fa huwa syirkun asghar. Kalau orang yang berkata tadi meyakini bahwa kehendak makhluk lebih besar daripada kehendak khaliq, lebih dominan, lebih menjadi penentu daripada kehendak khaliq, atau sama, kehendak Allah menentukan sebuah kejadian, kehendak si fulan juga menentukan sebuah kejadian, dianggap sama, maka ini syirik besar. Syirik besar maknanya pelakunya keluar dari Islam. Tapi kalau dia meyakini kehendak Allah Azza wa Jalla lebih agung, lebih dominan daripada kehendak makhluk, maka ini termasuk syirik kecil. Lalu setelah Nabi SAW melarang dari suatu ucapan, beliau tidak membiarkan sahabat di dalam kebingungan dengan berhenti pada larangan itu saja, enggak. Tapi Nabi SAW memberikan solusi. Kalau ini terlarang, mana yang bolehnya? Beliau menjelaskan yang bolehnya. Nih yang bolehnya, walakin qulu masya Allah thumma sya'a fulan. katakan oleh kalian masya Allah, thumma, pakai thumma, tidak pakai wa. Terserah kehendak Allah, kemudian setelah itu terserah kehendak si fulan. Apa bedanya wa dengan thumma? Kalau thumma disebut litartib wat tarakhi bin fisal, untuk menunjukkan urutan, urutan bahwa kehendak si fulan jauh berada di bawah kehendak Allah dan tidak menjadi penentu, bahkan kehendak fulan ditentukan oleh kehendak Allah. Kehendak kita, kehendak manusia, pemberian Allah. Kalau Allah menghendaki kita berkehendak tentang sesuatu, baru kita punya kehendak. Kalau Allah tidak menghendaki kita berkehendak Allah, maka kita tidak akan berkehendak apa-apa. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa ma tasha'una illa ayyasha'allahu rabbul alamin. Kalian tidak akan punya kehendak kecuali Allah lah yang menghendaki kalian punya kehendak demikian. Oleh karena itulah dipakai huruf ataf thumma. Masya Allah thumma sya'a fulan. Timbul pertanyaan, bagaimana kalau menggunakan kata fa? Masya Allah fa sya'a fulan. Kalau wa tadi enggak boleh. Kalau summa boleh. Tengah-tengah antara wa dan summa ada fa. Fa juga litartib. Wal fa'u litartibi bittisal wa summa litartibi bin fisal. Ini ada sebuah kaidah dalam ilmu nahu di dalam kitab Alfiyah Sunan Ibnu Malik. Huruf fa untuk menentukan atau untuk menjelaskan tartib bittisal, tapi nyambung. Kalau thumma untuk menyatakan urutan tapi terpisah. Bolehkah menggunakan huruf fa ketika mengucapkan masya Allah fasya'a fulan? Artinya terserah kehendak Allah, lalu terserah kehendak fulan. Bukan kemudian, kalau kemudian agak jauh jaraknya. Ini lalu, agak dekat, tapi masih berurutan. Maka ucapan fa di dalam ucapan tadi dibolehkan karena menunjukkan urutan dan tidak ada unsur penyamaan antara kehendak Allah dan kehendak fulan. Dan inilah solusi yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dilarang kaum muslimin dari sesuatu lalu ditunjukkan mana yang bolehnya. Dilarang mengatakan masya Allah wa sya'a fulan, lalu ditunjukkan ini yang bolehnya masya Allah thumma sya'a fulan. Dan ini tidak hanya dalam hal kehendak, tapi dalam hal lain termasuk bersyukur. Kita tidak boleh mengatakan kita harus bersyukur kepada Allah dan kepada donatur yang memberi sumbangan untuk kegiatan ini. Ini tidak boleh. Karena mengatakan bersyukur kepada Allah dan kepada orang ada makna menyamakan syukur kita dengan syukur kepada orang. Syukur kita kepada Allah dengan syukur kita kepada orang dalam makna yang sama dan kadar yang sama. Maka tidak boleh. Karena bersyukur adalah ibadah. Tapi kita boleh mengatakan kita harus bersyukur kepada Allah, kemudian setelah itu bersyukur kepada si fulan. Boleh. Alhamdulillah atas karunia Allah, kemudian setelah itu atas bantuan muhsinin kita bisa menyelenggarakan acara itu. Itu boleh. Tapi dengan mengatakan alhamdulillah atas izin dari Allah dan bantuan dari si fulan, maka itu tidak boleh. Antara penggunaan dan dengan penggunaan kemudian mengandung makna yang berbeda dan konsekuensi hukum yang berbeda. Dari hadis ini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Pertama, itsbatul masyiati lil abdi liqaulihi tsumma syaa fulan fayakunu fihi radun 'alal jabariyah haitsu qalu innal 'abda la masyiata lahu wala ikhtiyar. Pertama, hadis ini menjelaskan tetapnya sifat masyiah bagi manusia, bagi hamba. Masyiah itu apa? Kehendak, keinginan. Hadis ini menjelaskan manusia punya keinginan. Sebab menyatakan thumma sya'a fulan, terserah Allah, kemudian setelah itu terserah keinginan si fulan. Jadi manusia punya keinginan berdasarkan nas hadis ini, juga berdasarkan nas ayat yang sangat banyak. Dan ini merupakan bantahan kepada orang-orang Jabariyah atau Jabriyah. Realita yang kita rasakan dalam kehidupan kita juga menyatakan kita punya keinginan, punya kehendak. Dan kita bisa membedakan mana sebuah perbuatan yang kita lakukan atas keinginan kita dan mana yang kita lakukan bukan atas keinginan kita. Contoh, kita makan, kita minum, kita bicara, kita berjalan, kita duduk, kita tidur, itu semua kegiatan yang kita lakukan dengan keinginan kita. Adakah sesuatu yang kita lakukan kita sendiri gak ingin tapi gak bisa dan bukan dilakukan atas kehendak kita? Banyak contoh. Ketika kita terkena penyakit batuk, jegoh deh-nya, batuk tersebut kita amalkan enggak? Ya, kita amalkan. Apakah kita melakukan batuk itu atas keinginan dan ikhtiar kita? Bukan. Inginnya sih tidak batuk. Ditahan juga enggak bisanya. Siapa yang ingin batuk? Enggak ada. Tersiksa loh, enggak bisa tidur. Barulah jegoh deh. Bangun lagi gitu ya. Sebab pekan yang lalu saya tidak bisa ngisi itu terserang batuk juga. Aduh, tersiksanya. Luar biasa. Batuk adalah amalan yang kita lakukan, tapi bukan atas kehendak kita, bukan atas ikhtiar kita. Kita tidak mengingatkan, saya mau batuk. Enggak. Inginnya sih ditahan, inginnya tidak batuk. Itu contoh yang pertama. Atau yang kedua, ketika kita kedinginan yang sangat, lalu tubuh kita apa? Menggigil. Kata orang Sunda mah gadok ge norok tok tok tok gitu ya. Bisa ditahan? Enggak bisa. Apakah itu kehendak dan ikhtiar kita? Mumpung dingin saya mau torok-tokan gadok ini tok tok. Apa bisa? Enggak bisa. Dalam keadaan sekarang gerah, tidak dingin, bisa gak si dagu kita digitu-gituin? Gak bisa. Bisa gak kita dibuat menggigil? Gak bisa. Itu adalah amalan yang kita lakukan, tapi bukan kehendak dan ikhtiar kita. Orang naik ke atas genteng, sampai di atas wungnya terpleset, jatuh berguling-guling. Jatuh berguling-guling itu kehendak dan ikhtiar kita bukan? Bukan. Kita tidak ingin jatuh berguling-guling. Dan kita tidak mengikhtiarkan, mumpung kepeleset saya mau berguling-guling. Apakah begitu? Tidak. Walhasil, dari apa yang kita alami dalam hidup, kita meyakini bahwa kita punya kehendak. Al-Quran menyatakan faman sya'a man sya'a fal yu'min wa man sya'a fal yakfur. Siapa yang beriman silakan, siapa yang mau kufur silakan. Siapa yang berkehendak silakan, siapa yang berkehendak begini silakan. Ini menunjukkan manusia punya kehendak. Al-Quran menjelaskan, hadis menerangkan, realita yang kita rasakan, ya kita punya kehendak. Dan hal ini menjadi bantahan kepada kalangan Jabariyah atau Jabriyah. Siapa Jabariyah atau Jabriyah? Mereka yang mengingkari adanya masyiah dan ikhtiar bagi manusia. Mereka orang-orang yang mengimani takdir dengan pemahaman yang keliru. Mereka menyatakan manusia itu hanya menjalani apa yang Allah takdirkan. Semua yang dilakukan, semua yang diamalkan bukan karena kehendak manusia dan ikhtiar manusia, tapi semuanya hanya menjalani takdir. Tak ubahnya seperti matahari yang bersinar. Apakah matahari bersinar itu kehendak dia dan ikhtiar dia? Enggak. Seperti umpamanya sebuah kapas yang tertiup oleh angin. Kemana kapas itu bertiup? Dia akan bertiup sesuai dengan arah tiupan angin, mengikuti arus tiupan angin. Kemana angin bertiup, ke sana dia pergi. Dia tidak punya kehendak dan tidak punya usaha untuk belok menentang arah angin. Enggak. Seperti itulah manusia di dalam menjalani takdir Allah Azza wa Jalla di alam dunia. Manusia tidak punya kehendak, manusia tidak punya kemampuan untuk ikhtiar. Itu kata Jabriyah. Dan ini keliru, bertolak belakang dengan ayat, bertolak belakang dengan hadis, bertolak belakang dengan realita yang kita alami dalam kehidupan kita. Ini lebih rinci nanti akan kita bahas dalam bab takdir. Sebab dalam kitab Tauhid ini ada bab yang disebut dengan bab mungkirul qadar. Orang-orang yang mengingkari takdir. Di satu pihak ada Qadariyah yang menolak takdir, di pihak lain ada Jabriyah yang meyakini takdir tapi dengan pemahaman yang keliru. Ahlus sunnah di tengah-tengah. Nanti rinciannya pada bab takdir. Itulah faedah yang pertama dari hadis tadi. Faedah kedua. Annahu yambagi liman sadda 'alan nas baban muharraman ayyaftahalahumul babal mubah. Hadis ini pun mengisyaratkan, menjelaskan bahwa hendaklah orang yang ingin menutup satu pintu haram bagi manusia, hendaklah dia membuka pintu yang dibolehkan bagi manusia itu. Supaya ada solusi. Seperti apa yang dijelaskan oleh Nabi SAW. Beliau melarang, jangan kalian katakan Masya Allah wa fulan. Tapi katakanlah Masya Allah thumma sya'a fulan. Ini dilarang, diberikan yang bolehnya. Ini metodologi sunnah. Ini juga metodologi Al-Quranul Karim. Coba lihat di dalam surah Al-Baqarah ayat 104. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayuhalladzina amanu, la taqulu ra'ina wa qulu nzurna. Hei orang-orang yang beriman, jangan kalian katakan ra'ina, tapi katakan oleh kalian unzurna. Ra'ina dan unzurna maknanya sama. Tidak ada perbedaan. Tapi ra'ina dilarang untuk dikatakan. Yang dibolehkan ini unzurna. Setelah dilarang ini yang bolehnya. Kenapa ra'ina dilarang? Karena ra'ina adalah kata-kata yang biasa dipakai oleh orang-orang Yahudi untuk, kata orang Sunda, mengahereikan, untuk beristihza. Apa istihza itu? Mengolok-olok Nabi SAW dan kaum muslimin. Ra'ina maknanya tunggulah kami. Karena itu dipakai untuk mengolok-olok Nabi dan para sahabatnya. Lalu Allah Azza wa Jalla melarang menggunakan kata itu dan diganti dengan yang boleh, nih undurna. Oleh karena itu berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, "Lamma nahahum an qawlihi ra'ina, qala wa qulung dzurna." Ketika Allah melarang kaum muslimin untuk mengatakan ra'ina, Allah memberikan solusi yang dibolehkan, yaitu undurna dengan makna yang sama. Ini contoh kasus dalam Al-Quran. Dalam hadis lebih banyak lagi, ketika ada orang yang datang, dia membawa sekantung kurma yang bagus dengan ukuran satu sok. Satu sok itu kira-kira 4-5 mud. Satu mud itu satu ciukan, satu cidukan dengan kedua tangan kita, itu satu mud. 4 atau 5 mud adalah satu sok. Dia membawa kurma yang bagus, dia ingin ditukarkan dengan kurma yang kualitasnya jelek tapi jumlahnya lebih banyak, 2 sok atau 3 sok. Nih, ini yang super nih, ayo tuker sama kurma yang jenisnya sama tetapi kualitasnya berbeda. Tapi jumlahnya tentu saja berbeda. 1 sok jadi 2 sok atau 3 sok. Maka melihat itu Nabi selesai melarang. Beliau menyatakan, la taf'al. Enggak boleh, jangan kamu lakukan itu. Enggak boleh itu dilakukan. Tukar, guling barang seperti itu. Tapi Nabi SAW tidak sekedar melarang dan membiarkan sahabat kebingungan, enggak. Tapi diberi solusi. Bagaimana solusinya? Beliau menyatakan, walakin bi'il jam'a bid-darahim thumma ashtari bid-darahim janiba. Kata Nabi SAW, jual saja dulu kurmamu yang bagus ini dengan beberapa dirham. Setelah jadi uang, baru belikan yang kurma kualitasnya lebih buruk dengan jumlah yang lebih banyak. Itu solusinya. Tapi kan hasilnya gitu-gitu juga. Tadinya 1 sok menjadi 2 sok. Tidak dilihat hasil, tapi proses. Prosesnya benar apa tidak? Prosesnya halal atau tidak? Prosesnya sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh syariat ataukah tidak? Berdasarkan hal itulah, maka setelah Nabi SAW melarang dari menukar kurma yang 1 sok, yang 2, yang 1 lagi 2 sok tapi dengan kualitas yang berbeda, dilarang untuk ditukar. Lalu Nabi SAW memberikan solusi. Di dalam kasus ini ada 2 faedah yang agung. Faedah yang pertama adalah bayanu kamali syariah wa syumuliha haitsu lam tasudda 'alan nasi baban illa futihat lahum ma huwa khairu minhu. Faedah pertama, kasus ini menjelaskan kesempurnaan syariat dan sumuliyah syariat. Sumuliyah itu serba mencakup, mencakup berbagai macam aspek. Berupa tidaklah syariat ini mengharamkan atau menutup sebuah pintu di dalam masalah hukum kecuali pasti akan dibukakan pintu lain yang lebih baik daripada yang tadi. Tidaklah syariat melarang dari sesuatu kecuali pasti membuka dibolehkannya pintu lain yang sejenis dengan yang tadi diharamkan. Ini yang pertama. Kedua, at-tashilu 'alan nas wa raf'ul haraji anhum. Yang kedua, memberikan kemudahan kepada manusia dan menghilangkan kesulitan maka bermuamalah dengan manusia dengan cara yang beragam, yang semua cara beragam itu dibolehkan oleh syariat, yang sesuai dengan kemampuan yang ada pada diri kita. Maka ini menunjukkan betapa syumulnya syariat dan betapa sempurnanya syariat dan betapa mudahnya syariat ini dijalani dan diterapkan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Inilah hadis kedua dari Hudzaifah radhiyallahu anhu. Keterangan ketiga. Diterima dari Ibrahim An-Nakhai, seorang faqih dari angkatan zaman tabi'in. Annahu yukrahu a'udzu billahi wa bika wa yajuzu an yaqul billahi thumma bika. Qal wa yaqulu laulallah thumma fulan wa la taqulu laulallah wa fulan. Kata Ibrahim An-Nakhai, beliau memakruhkan alias membenci orang mengatakan a'udzu billahi wa bika. Aku berlindung kepada Allah dan kepada dirimu. Berlindung kepada Allah benar ibadah. Tapi berlindung kepada dirimu manusia, ya, dengan perlindungan yang sama dengan berlindung kepada Allah, berarti memiliki nilai ibadah yang sama. Maka ini terlarang. Boleh mengatakan a'udzubillah thumma bika. Aku berlindung kepada Allah, kemudian berlindung kepada engkau. Dengan memakai kemudian. Seperti seseorang yang ada ancaman teror melalui HP-nya, baik SMS, BB, WhatsApp, Twitter, lain, atau yang lain-lain. Kamu akan saya bunuh, kamu akan saya buruk kemanapun. Nah, boleh enggak kita meminta perlindungan kepada manusia seperti polisi? Dijawab, iya boleh. Dengan menunjukkan bukti ancaman SMS tersebut, nih saya ada yang ancam mau ngebunuh. Nanti polisi memberikan perlindungan 24 jam. Dengan cara dikawal oleh dua orang yang selalu membawa senjata umpamanya. Boleh enggak? Iya boleh. Karena apa? Karena meminta pertolongan kepada orang yang mampu memberikan pertolongan yang kita butuhkan secara real. Sama saja dengan minta pertolongan ketika kita akan mengangkat karung yang beratnya umpamanya 50 kilo, berat kita 40 kilo. Enggak mampu kan? Tiba bergeg, tiba berkat, teuget-uget acan. Akhirnya ada orang tinggi besar, berotot, kita minta bantuan. Tolong angkatkan karung ini 5 kilo ke sana, umpamanya ya. Boleh enggak? Boleh. Karena orang itu mampu memberikan pertolongan yang kita butuhkan. Dibolehkan, enggak apa-apa. Dan itu tidak termasuk syirik. Lalu apa makna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Hanya kepada Allah kita ibadah dan hanya kepada Allah kita minta pertolongan. Tidak boleh minta pertolongan kepada selain Allah. Maknanya minta pertolongan dalam perkara yang hanya Allah saja yang mampu memberikan pertolongan itu kepada orang tersebut. Makhluk tidak ada yang mampu memberikan pertolongan. Seperti adanya gunung meletus, siapa yang bisa menolong selain Allah Azza wa Jalla? Kita sudah terkepung oleh lahar, enggak ada yang bisa menyelamatkan kita. Minta pertolongan kepada Allah. Enggak boleh minta wahai jin yang menghuni tempat ini, haram, karena jinnya juga kabur dia. Enggak bisa memberikan pertolongan, dia sendiri takut dengan itu. Maka itulah yang dimaksud. Oleh karena itu, pertama kita memohon perlindungan kepada Allah dari rencana pembunuhan orang yang sudah mengancam kita. Ya Allah, selamatkan saya dari kedzaliman orang itu. Kemudian setelah itu kita ikhtiar real, nyata. Kepada siapa? Kepada polisi. Ini saya ada yang ngancam. Maka inilah yang dimaksud dengan a'udzubillah thumma bika, dibolehkan. Aku berlindung kepada Allah, kemudian berlindung kepada engkau. Demikian juga tidak boleh kita mengatakan laulallah wa fulan, seandainya tidak ada Allah dan tidak ada si fulan, niscaya kita celaka. Tidak boleh, tapi boleh kita menggunakan seandainya tidak ada Allah, kemudian tidak ada fulan, maka kita tidak akan selamat. Seperti contoh umpamanya ya, yang pernah kita berikan contoh, kita ada di pinggir kolam, kita bisa berenang, tiba-tiba ada anak nyebur, kelelep di sana, lalu kita selamatkan, dan anak itu selamat. Lalu kita mengatakan seandainya tidak ada Allah, dan kemudian setelah itu tidak ada saya, niscaya anak ini mati tenggelam. Dibolehkan yang seperti itu. Karena menggunakan kata-kata thumma, dan makna thumma adalah keterlibatan kita dalam menyelamatkan anak itu atas takdir dan kuasa Allah Azza wa Jalla juga. Kemampuan kita untuk menyelamatkan anak itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak ada unsur penyamaan antara diri kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yukrahu a'udzu billah wa bika. Ibrahim An-Nakhai membenci ucapan a'udzu billah wa bika, aku berlindung kepada Allah dan kepada engkau. Makna berlindung adalah al-i'tisam wal musta'ad bihi anil makruh. Berpegang teguh dan bersandar dari sesuatu yang tidak kita inginkan, yang tidak kita sukai. Itu nama atau makna dari berlindung. Maka berlindung seperti itu hanya boleh kepada Allah, kemudian setelah itu boleh dilakukan kepada manusia. Adapun yang menjadi dalil bolehnya kita minta perlindungan kepada makhluk dalam perkara-perkara yang makhluk itu mampu memberikan perlindungan adalah sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan man wajada malja'an fal ya'udz bihi. Siapa orang yang menemukan tempat berlindung, baik tempat ataupun orang yang bisa memberikan perlindungan, maka hendaklah dia berlindung ke tempat itu atau ke orang tersebut. Maka hadis ini memberikan penjelasan boleh kita berlindung kepada makhluk dalam perkara-perkara yang makhluk tersebut bisa memberikan perlindungan kepada kita dari sesuatu yang tidak kita sukai. Ya sama saja dengan kita perang atau perang-perangan, agar tidak tertembak oleh lawan, apa yang kita lakukan? Kita berlindung. Apakah kepada Allah, ya Allah lindungi saya? Tapi kita berada di tempat terbuka, ya ditembak sama musuh, kena. Kita tidak hanya ya Allah lindungi saya dari incaran musuh, tapi ada ikhtiar enggak mencari perlindungan yang bisa menghalangi tembakan musuh dari kita? Iya, kita berlindung di balik tembok, kita berlindung di balik pohon, kita berlindung umpamanya di balik sesuatu yang bisa menghalangi kita dari tembakan musuh. Itu sama. Maka dibolehkan mencari perlindungan kepada makhluk dalam perkara-perkara yang makhluk itu mampu memberikan perlindungan yang kita butuhkan. Adapun meminta perlindungan kepada makhluk yang makhluk itu tidak bisa memberikan perlindungan, tapi kita yakini mampu, padahal hakikatnya tidak, maka ini syirik besar. Seperti contoh, meminta perlindungan kepada orang yang sudah mati. Kita meyakini orang yang sudah mati ini bisa memberikan perlindungan yang kita butuhkan. Mbah, yang dikuburkan di sini. Lindungi saya dari kejahatan orang yang sedang mengincar saya. Dia meyakini si mbah yang sudah mati itu bisa memberikan perlindungan. Padahal hakikatnya sama sekali tidak. Jangankan sudah mati, selama hidup juga belum tentu bisa memberikan perlindungan yang kita minta, karena simbahnya sudah tua gitu kan. Kata simbah, jangankan melindungi kamu, kena angin saja saya batuk, apalagi kalau sudah mati gitu. Maka meminta perlindungan kepada seseorang atau sesuatu yang tidak bisa memberikan perlindungan yang kita minta, ini termasuk syirik. Berdasarkan hal itulah maka dibolehkan bagi kita untuk meminta perlindungan kepada sesama makhluk yang mampu memberikan perlindungan yang kita minta. Inilah yang dimaksud dengan kalimat a'udzubillah tsumma bika. Aku berlindung kepada Allah, kemudian setelah itu aku berlindung kepada engkau. Sama dengan kita bersyukur kepada Allah, setelah itu kita bersyukur kepada manusia. Sama dengan terserah kehendak Allah, kemudian setelah itu kehendak bos sebagai ketua yang memutuskan perkara ini. Jadi gunakanlah tsumma alias kemudian, dan janganlah menggunakan wau atau dan, karena menggunakan wau atau dan mengandung makna menyamakan Allah dengan makhluk, dan itu terkena dengan ayat fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Jangan kalian menjadikan tandingan bagi Allah padahal kalian mengetahui. Ya jamaah sekalian, cukup penjelasan kita sampai di sini saja. Insyaallah kelanjutan bab pada kitab ini akan kita teruskan di hari Jumat yang akan datang. Kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab kepada Akhi Fawas di Cileungsi. Dipersilakan untuk memandu dengan pendengar dan pemirsa. Alhamdulillah. Fadal. Baik, terima kasih Al-Ustaz. Jazakallah khairan atas materi bahasan yang penuh manfaat yang Ustaz sampaikan. Khotbah Islam pendengar dan pemirsa Roja, mari kita masuki sesi interaktif, sesi tanya jawab. Untuk Anda yang akan bertanya, silakan kami buka di 0218236543 atau pesan singkat di 0819896543. Tentunya kami berharap pertanyaan Anda berkesesuaian dengan bahasan yang Ustaz sampaikan. Silakan untuk yang pertama dari penelpon. Naam. Iya. Masih terputus. Kami angkat pertanyaan yang terlebih dahulu datang dari pesan singkat. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pendengar kita di Bogor. Ustaz, kita sering menjumpai bahwa Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah atas nama makhluk dan juga bersumpah dengan Al-Quranul Karim sebagaimana dalam surat Yasin ayat yang kedua, Wal-Quranul Hakim. Bagaimanakah Ustaz penjelasan dari hal ini? Ya, barakallahu fiik. Sudah kita terangkan bersumpah tidak boleh menyebut nama makhluk. Demi langit, demi bumi, demi matahari, demi bulan, demi bintang, demi waktu, itu terlarang, haram. Karena mengandung unsur pengagungan kepada makhluk yang disebut dalam sumpahnya tadi. Itu kalau dilakukan oleh manusia. Adapun kalau yang melakukan sumpah itu adalah Allah, dan Allah memang sering bersumpah dengan menyebut nama makhluk. Wadduha, wallayli idha saja, wasyamsi wadduhaha, terus wal qamar, wan najmi, wasyams, dan seterusnya. Wal asri juga, ya. Itu oleh Allah dilakukan. Kalau yang melakukannya ini adalah Allah, tentu saja boleh. Karena apa? Allah bebas berbuat dan berkata sekehendak dia. Dan Allah tidak ada yang meminta pertanggungjawaban atas apa yang ditetapkannya, dikatakannya, ataupun dilakukannya. Adapun manusia, ya akan diminta pertanggungjawaban. Allah berfirman, la yus'alu amma yaf'alu wahum yus'alun. Allah tidak akan ditanya tentang apa yang dia lakukan, tapi manusialah yang akan ditanya. Ini yang pertama. Kedua, makna bersumpah dengan menyebut makhluk-makhluk yang Allah sebut dalam sumpahnya menunjukkan besarnya makhluk tersebut atau pentingnya makhluk tersebut bagi manusia. Makanya tidaklah Allah bersumpah kecuali dengan menyebut makhluk-makhluk besar. Demi matahari, demi bulan, demi langit, demi bintang, demi ini, demi ini. Atau demi waktu, menunjukkan pentingnya waktu ini bagi manusia. Oleh karena itulah, maka makna sumpah yang Allah lakukan dengan menyebut nama makhluk menunjukkan besarnya, dahsyatnya makhluk yang Allah sebut. Allah tidak beribadah kepada makhluk yang disebut dalam sumpahnya, tidak. Tapi itulah kehendak Allah, menunjukkan bahwa itu besar dalam pandangan manusia. Ya, langit besar menurut kita. Matahari, bulan, bintang, semuanya besar. Waktu bagi kita super penting dalam kehidupan kita. Walaupun menurut Allah semuanya itu kecil. Matahari, bulan, bintang, semuanya kecil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, oleh karena itulah apa yang dilakukan oleh Allah dengan bersumpah dengan menyebut nama makhluk tidak boleh dijadikan dalil bolehnya bersumpah dengan menyebut nama makhluk bagi manusia. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi Fawas. Baik, terima kasih atas jawaban dan nasihat yang Ustaz sampaikan. Untuk selanjutnya kita angkat pertanyaan yang masih dari pesan singkat untuk di kesempatan yang kedua. Nah, dari pendengar kita yang tidak menyebutkan nama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimanakah hukum meminta pertolongan kepada kiai atau orang pintar dalam tanda kutip yang dianggap mampu untuk menolong atau mengobati penyakit yang kita derita? Apakah diperbolehkan, Ustaz? Iya. Ya, barakallahu fiik. Minta pertolongan kepada seseorang yang disebut ustaz, kiai, ajengan, ya, untuk menyembuhkan penyakit yang sedang dideritanya. Baik. Kita pernah bahas bagaimana hukum berobat ke pengobatan alternatif. Ada dua yang menjadi patokan boleh tidaknya berobat seperti itu kepada siapapun, baik kepada kiai, kepada ustaz, ya, atau yang lainin. Pertama, perhatikan aspek syar'i. Kalau cara pengobatan tersebut ada contohnya dari Nabi dan para sahabat, baik dijelaskan di dalam Al-Quran ataupun hadis-hadis yang sahih, maka walaupun tidak ilmiah, walaupun tidak logis. Contohnya apa? Contohnya seperti ruqyah syar'iyah, membacakan ayat tertentu, membacakan doa tertentu yang diajarkan oleh Nabi SAW. Ada enggak penjelasan ilmiah bahwa ruqyah syar'iyah tadi bisa menyembuhkan penyakit? Umpamanya ayat Al-Qur'an yang dibacakan ke air, ya, kemudian diminumkan, diperiksa airnya itu mengandung obat anu umpamanya. Apakah ada? Tidak ada penjelasan secara ilmiah. Mau logis atau tidak, mau rasional atau tidak, mau ada penjelasan ilmiah atau tidak, mau didukung oleh jutaan dokter atau ditentang, kalau itu ada dasarnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, boleh kita lakukan. Ini yang pertama. Kedua, aspek hissi. Aspek hissi ini ilmiah atau tidaknya, logis atau tidaknya, masuk akal atau tidaknya, ada hubungan sebab akibat tidak antara cara pengobatan itu dengan penyakit yang dideritanya. Kalau logis, kalau empiris, Kalau rasional, kalau ada hubungan sebab akibat, kalau ada penjelasan ilmiah bahwa cara pengobatan seperti itu bisa menyembuhkan, walaupun tidak ada contoh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, boleh dilakukan. Seperti kita sakit batuk, sakit panas, lalu pergi ke dokter. Oleh dokter disuntik umpamanya. Ada enggak di zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam suntikan? Tidak ada. Apakah suntikan bid'ah? Enggak, karena ini urusan dunia, bukan urusan agama. Enggak boleh kita mengatakan bid'ah, Nabi enggak pernah nyuntik loh. Ini urusan dunia, bukan urusan agama. Tidak dihukumi oleh bid'ah atau sunnah. Tapi ada penjelasan ilmiah bahwa suntikan itu bisa menyembuhkan penyakit. Boleh yang seperti itu. Umpamanya orang sakit tidak disuntik tapi diberi pil. Pil tidak ada di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Diberi kapsul, dikasih sirup, obat batuk. Boleh, walaupun tidak ada sunnahnya di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada contohnya. Tapi ada penjelasan ilmiah. Inilah seperti umpamanya akupuntur, seperti pijat, refleksi, seperti umpamanya akupresur mungkin. Ada penjelasan ilmiah dari ahli kesehatan, maka boleh dilakukan sekalipun tidak ada contohnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dua-duanya ya ada contoh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya juga ada penjelasan ilmiah, oh itu tambah hebat. Contohnya apa? Bekam. Ya, bekam itu sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan teori kedokteran modern mengakui bahwa bekam salah satu cara pengobatan yang sangat bagus. Bagus dilakukan oleh orang yang sehat juga. Juga oleh orang yang sakit. Ya, itu lebih manjur lagi untuk bisa sembuh secara cepat. Seperti makan madu, ya. Al-Quran, hadis menyatakan madu itu obat. Dan teori kedokteran modern menyatakan ya madu juga obat. Habbatu sauda, hadis menyatakan al-habbatu sauda dawaun likulida. Habbatu sauda itu obat bagi segala macam penyakit. Hadisnya ada, riwayatnya sahih. Dan ada penjelasan dari kedokteran modern yang menyatakan ya kandungan habbatu sauda itu hebat, bisa menjadi obat. Itu lebih utama. Nah sekarang kalau ada sistem pengobatan yang tidak mengandung salah satu dari kedua-duanya tadi. Contoh dari Nabi Sulsam tidak ada, penjelasan ilmiah juga tidak ada. Maka pengobatan alternatif seperti itu jangan sekali dilakukan siapapun pelakunya. Baik dia itu dukun, paranormal, kiai, ustadz, ajengan, dan yang lain-lain. Contoh, ada orang umpamanya sakit kepala. Oh, ini kemudian disedot penyakitnya dipindah ke binatang. Binatangnya disembelih betul banyak belatung-belatungnya. Penyakitnya disedot dipindah ke buah-buahan. Buah-buahannya di apa? Dibuka ternyata banyak ada pakunya, ada linggis segala macam. Disedot dipindah ke telur, telurnya dibuka betul banyak belatungnya. Coba lihat, apakah cara seperti itu pernah dilakukan oleh Nabi dan para sahabat? Tidak ada. Kedua, ilmiah enggak ada penjelasan ilmiahnya enggak? Ada enggak penjelasan dari profesor, doktor di bidang itu setelah mengadakan penelitian benar ini ada hubungan sebab akibat? Ternyata tidak ada. Tidak rasional, tidak logis, tidak ilmiah, tidak ada penjelasan yang masuk akal tentang cara yang seperti itu, maka tidak boleh dilakukan sekalipun itu sembuh. Sembuhnya mungkin ada keterlibatan setan dari kalangan bangsa jin. Yang kita cari bukan hanya kesembuhan, tapi cara kesembuhan itu tidak boleh menyimpang dari Quran dan Sunnah. Tidak boleh menyimpang dari aturan Allah. Untuk apa sembuh tapi Allah murka kepada kita. Ya, ini jawaban umum, tidak hanya kasus yang tadi ditanyakan bahwa kiai umpamanya ya, siapapun pelakunya, asal cara pengobatannya pertama ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, walaupun tidak ada contoh, ada penjelasan ilmiah, logis, masuk akal, rasional, maka boleh. Apalagi kalau dua-duanya ada hadisnya, ada penjelasan ilmiah, itu tambah mantap. Tapi kalau tidak ada satupun di antara dua aspek ini, maka itu pengobatan alternatif adalah hal yang terlarang. Karena pasti ada unsur keterlibatan setan dalam proses penyembuhan penyakit tersebut. Wallahu a'lam. Terakhir Fawas ya. Terima kasih Ustaz atas jawaban dan nasihatnya. Satu pertanyaan terakhir dari penelpon yang sudah menunggu, silakan. Naam. Silakan. Halo, assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Mohon maaf dikecilkan volume radio atau TV-nya, Bu. Silakan. Iya, saya mau bertanya nih Ustaz. Kan silakan. Ada saudara saya yang masih melakukan kesyirikan Pak Ustaz, seperti sembur-sembur begitu. Yang saya tanyakan Pak Ustaz, gimana caranya saya untuk menegur saudara saya ini Pak Ustaz? Dan apakah termasuk kesyirikan kalau sekiranya kita meminta obat kepada orang-orang kafir gitu Ustaz? Meminta obat, itu termasuk syirik? Meminta obat, iya, apa maksudnya Ibu? Maksudnya seperti kayak sakit gitu terus minta obat dari daun-daun kepada orang-orang kafir gitu, apakah termasuk syirik gitu Pak Ustaz? Baik, baik Ibu, terima kasih, iya, atas pertanyaan yang disampaikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan yang Ibu tadi sampaikan, Ustaz, silakan. Ulang Fawas, kurang jelas ke sini. Untuk yang pertama Ustaz, bagaimanakah menasihati saudara kita yang masih melakukan kesyirikan dengan menjambi-jambi kemudian menyemburkannya mungkin ke perihal yang dituju? Kemudian juga bagaimana hukumnya kita berobat kepada orang kafir dengan ramuan-ramuan daun-daun tertentu, Ustaz? Terima kasih. Iya, yang pertama aja ya, menasihati saudara yang terjerumus dalam perbuatan syirik, apapun bentuk perbuatan syirik. Kewajiban kita mendakwahi, memberitahukan kekeliruan dari perbuatannya dengan cara yang hikmah, dengan penjelasan yang bisa diterima. Lihat momen yang pas, waktu yang pas, kesempatan yang bagus. Kalau kita tidak mampu menjelaskan kekeliruan dia, atau mampu tapi mungkin kurang begitu didengar, cari cara lain, yaitu dengan cara ajak dia ke pengajian. Pengajian tauhid seperti ini, biar dia dengar ya. Biar kita berkorban, yuk kita ngaji. Saya gak punya ongkos, saya ongkosin. Suka lapar, nanti saya ajak makan ke restoran gitu. Saya mah sukanya Padang, tenang, kita bawa ke Padang umpamanya ya. Pokoknya ajak agar dia hadir ke pengajian ya. Kalau umpamanya tidak mampu, tidak mau juga, yuk kita ajak konsultasi ke ustadz. Dia datang ke rumahnya langsung, atau telepon, atau gimana saja, agar ilmu itu sampai kepada dia. Kalau semua itu juga susah, setel aja radio Roja ini di hadapan dia. Kalau dia gak mau dengar, kita aja dengar duduk di dekat dia ya, sambil ngobrol sedikit nih, bagus ya penjelasan ini gitu. Sedikit-sedikit masuk. Dia pindah ke sana, kita ikutin gitu ya. Kamu ngikutin saya, habis saya ingin dekat sama kamu tapi enggak mau pisah dari radio gitu aja. Berusahalah agar ilmu ini masuk kepada dia, ya. Itu yang pertama. Berikhtiar agar ilmu penjelasan masuk kepada dia. Kedua, jangan lupa mendoakan dia kepada Allah. Mintakan agar Allah memberikan hidayah, memberikan taufik, memberikan kemudahan untuk bisa menyerap ilmu syar'i dan menerapkannya di dalam kehidupan dia sehingga terjauhkan dari perbuatan syirik. Ini yang kedua. Ketiga, berusahalah untuk mengajak dia berbuat kebaikan yang lain, infak, sedekah, kerja bakti, atau berbuat baik kepada sesama. Karena apa? Karena setiap perbuatan baik itu merupakan jalan yang membuka pintu hidayah kepada orang itu. Siapa orang yang berbuat baik, Allah akan balas dengan kebaikan juga berupa diberi hidayah. Baik hidayah itu untuk melakukan sebuah kebaikan lain, atau hidayah itu berupa difilter, dilindunginya dia dari sebuah keburukan. Ya, itulah diantara beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk menyelamatkan saudara kita dari perbuatan syirik. Baik, sampai di sini saja Fawas. Sebentar lagi kita masuk sholat maghrib. Insya Allah kita jumpa kembali di hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.